نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Dan wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita, yang kita rasakan baik yang kecil maupun yang besar. Dan di antara karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seluruh manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk segenap manusia. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kaum mukminin dengan karunia yang besar tatkala diutus kepada mereka di tengah-tengah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah mengaruniakan kepada kaum mukminin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yakni dari jenis manusia, yatslu alaihim ayatihi, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mensucikan mereka, membacakan kepada mereka kitab Allah dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dalam keadaan mereka sebelumnya benar-benar di atas kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, memberitakan kepada kita tentang satu nikmat yang besar ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluk manusia ini. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan manusia di dalam ayat tersebut sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di atas kesesatan yang nyata. Di atas kesesatan yang nyata, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yakni masa yang dinamakan dengan masa jahiliyah, masa kegelapan, masa sebelum datangnya al-Islam. Dari mereka, orang-orang yang menyembah berhala, yang menjadikan para dukun, juga tukang-tukang sihir, menjadi rujukan mereka. Keadaan yang rusak ini, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya menimpa mereka, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka menyembah berhala-berhala, akan tetapi juga menimpa mereka, orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama samawi, atau yang lebih kita kenal dengan ahlul kitab. Mereka pun terdampak dengan 6 keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai seruan kepada mereka, seluruh manusia, hendaknya mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ahlal kitabi, qad ja'atkum rusuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah diutus kepada kalian rasul-rasul kami. Naam, demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka ahlul kitab rasul-rasul, yakni bukan cuma satu rasul, akan tapi banyak rasul yang diutus kepada mereka ahlul kitab. Yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian, kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, kebanyakan yang telah kalian sembunyikan daripada Alkitab. Datang kepada mereka satu rasul, menjelaskan kepada mereka Alkitab. Naam. Kemudian mereka mengubah, naam, menyembunyikan penjelasan daripada Alkitab. Kemudian diutus lagi rasul kepada mereka, guna untuk menjelaskan perbuatan mereka, dari menyembunyikan apa-apa yang semestinya mereka, naam, jelaskan kepada manusia. Wa ya'fu an katsir, kemudian naam, mengingatkan mereka dari apa-apa yang mereka lakukan ahlul kitab, naam, dari perbuatan, naam, tidak mendengarkan, naam, menghiraukan daripada isi Alkitab, dan itu kebanyakan dari mereka melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ahlal kitab, qad ja'atkum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum nurun, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah datang kepada kalian nurun, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, yang dengan hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala membimbing mereka kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni jalan-jalan 6 kebaikan yang banyak. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan 6 menunjukkan mereka kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala keadaan mereka, orang-orang yang hidup sebelum datangnya, diutusnya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, yakni keadaan kesesatan yang sangat nyata. Dari mereka dan mereka penyembah-penyembah berhala, dan keadaan mereka ahlul kitab, maka wajib bagi mereka, nah, orang-orang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW, seluruh manusia, nah, tidak terkecuali mereka ahlul kitab, untuk mengikuti 6 rasul yang terakhir dan apa yang dibawa oleh rasul yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika falayakun fi sadrika haraj litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin, Alif Lam Mim Sad, kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepadamu. Jangan berat hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar engkau memberikan peringatan dengan Al-Qur'an tersebut, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai peringatan bagi 6 kaum mukminin. Sebagai peringatan bagi kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Dan ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan pemimpin-pemimpin kalian. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit dari mereka yang mau mengingat, yang mau berpikir sehingga mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang besar ini, yakni mengikuti naam apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sumu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dua perkara. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah, ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-kitab, yakni Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Naam Syurahul Hadis, makna dari mithlahu ma'ahu adalah as-sunnah, yakni sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan di dalam rujukan kita untuk mengambil hukum-hukum dari keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kewajiban kita adalah mengikuti daripada dua sumber tersebut, Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taati oleh kalian Allah, taati oleh kalian Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di tengah-tengah kalian, baik dari kalangan umara ataupun ulama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, baik perkara dunia ataupun yang lainnya, "Farudduhu ila Allah wa rasulih." Maka kembalikanlah perkara tersebut. Naam, berhukumlah kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wa rasulih, juga sunnahnya. "Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Itu adalah lebih baik, nam lebih utama, dan akan baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kewajiban kita sebagai kaum mukminin, ketika sudah jelas ketetapan Allah dan Rasulnya, maka yang wajib bagi kita adalah mendengar, juga mentaati terhadap bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanyalah ucapan prinsip dari seorang mukminin, ya, ketika diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam, apa yang mereka ucapkan? Hanyalah yang mereka ucapkan adalah, "Sami'na wa ata'na," kami mendengar juga kami mentaati. "Wa ulaika humul muflihun," dan merekalah kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung sejatinya. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka tidak memilih, mereka tidak bersikap mendengar akan tetapi mereka memaksiati. Akan tetapi yang mereka lakukan adalah mendengar, kemudian menjalankan apa yang menjadi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan nam dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nam sikap seorang mukminin Nah, untuk menerima terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pilihan lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma kana qaulal mu'minina, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin, idha qadallahu wa rasuluhu amran, an yakula lahumul khiyaratu min amrihim, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin, dan tidaklah pantas bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, dan juga orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan, idza qada Allah wa rasuluhu amran, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan suatu perkara, memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia memilih pilihan yang lain. Naam, dia memilih pilihan yang lain. Dia tidak mau, naam, mengindahkan terhadap naam keputusan Allah dan Rasulnya, ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka orang-orang yang tidak mau mendengar, tidak mau mentaati terhadap perkara yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk maksiat, dan itu merupakan kesesatan yang nyata. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nama manusia, seluruh manusia, terkhusus bagi kita kaum mukminin, yakni diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di tengah-tengah kita, hendaknya bagi kita untuk mendengar, juga mentaati apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, apa yang telah Allah dan Rasulnya bimbing kepada kita. Karena itu adalah bentuk naam bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah kita ketahui juga dari apa yang telah kita sampaikan tadi, bahaya dari naam tidak mendengar dan tidak mentaati Allah dan Rasulnya adalah naam janji kesesatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesesatan di dunia, terlebih nanti di akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menafikan keimanan bagi mereka yang mengaku beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, karena sebab naam tidak kita mengembalikan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, wa yusallimu taslima. Dan demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjadikan engkau sebagai hakim, naam penentu, pemutus suatu perkara dari perselisihan yang mereka ada padanya. Fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim. Kemudian tidak didapati naam di hati-hati mereka, di jiwa-jiwa mereka rasa berat. Naam mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan. Naam wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pasrah. Naam demikianlah ya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyikapi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar ini, yakni diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita dalam keadaan keadaan kita sebelumnya adalah sesat, di atas kesesatan yang nyata, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita menjadikan Al-Quran juga As-Sunnah sebagai pedoman hidup, mengembalikan segala problematika kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menasihati mereka para sahabat Nabi SAW. Dan tentunya kita lebih berhak terhadap nasihat tersebut. Ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengkisahkan pada suatu saat setelah salat subuh, Nabi SAW menghadap kepada para sahabat Nabi SAW. Bahkan digambarkan, disifatkan nasihat yang beliau sampaikan tadi menggetarkan hati-hati mereka yang mendengarkan pada saat itu. Membuat air mata itu berlinang. Kemudian sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan wasiat Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasam'i wa ta'ah, mendengar juga taat kepada para penguasa kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian nanti adalah seorang budak, bekas budak dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum. Kemudian nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu umur yang panjang, fa sayara ikhtilafan katsira, maka sungguh kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk kita semuanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, hendaknya kalian berpegang teguh di sekitar perselisihan tersebut. Di masa-masa perselisihan tersebut, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya al khulafa'ir rasyidin, yakni sahabat yang hidup yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah al khulafa'ir rasyidin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh apa yang mereka bimbingkan. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigit geraham kalian, menunjukkan keteguhan mereka, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi-gigi geram kalian, karena fitnah perselisihan itu akan melanda. Dan sekali lagi, kebahagiaan yang sejati, yang sebenarnya, adalah ketika kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka di akhirat. Barang siapa yang mengambil petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka sekali-kali dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, lebih memilih kepada petunjuk selain Allah dan Rasulnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta nanti di yaumul qiyamah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan tersebut, yakni dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, yakni karena perbuatan kita ketika telah datang kepada kita petunjuk Allah dan Rasulnya, akan tapi kita membutakan diri kita, mata-mata kita dari melihat kemudian mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala